di gubuk tepi kali, nyala lampu minyak pun suram. Plastik bekas yang dingin jadi alas tidur malam. Lalu lalang jalanan tak hiraukan dirimu yang sedang tidur dalam lapar. Sehari yang berbaring karena kau tak sanggup berjalan. Dalam sakit kau peluk baju rombengan, tak ada obat untukmu. Bocah malam di mana ayah bundamu, tak bersama muka mereka. Sendiri dalam kita, sendiri dalam kita. Mengapa kau lalu begini? Mengapa kau lalu begini? Menyirami gubukmu, membasahi gubukmu. Mestinya kau bahagia dalam pelukan ayah bunda. Dalam sakit kau peluk